سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى salam kepada junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah. Semoga tercurahkan kasih sayang, cintamu sungguh besar kepada umatnya, menerangi gelap gulitannya bumi. Bersolawatlah hiasi hati agar menerangi hari-hari. We really love you Muhammad. Allahumma salli tauladan bagi kita semua, pelitamu menerangi seluruh jagat raya. Engkau hadir di tengah peradaban jahiliyah, engkau tebarkan cinta damai kepada seluruh umat manusia. Akan ku teruskan perjuangan ini sampai tetes darah terakhir, walau berat ku kan berjuang.